الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jum'ah. Di pertemuan lalu kita membahas ayat kelimanya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur keras ya, pada khususnya orang-orang Yahudi dan juga memperingatkan hamba-hambanya untuk bersifat sebagaimana sifat mereka ya. Seperti orang-orang yang matalul ladzina humilut tawrah tsumma lam yahmiluha ya, kama salil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, dipikulkan kepada mereka Taurat, namun mereka tidak membawanya dengan baik, tidak memikulnya dengan benar. Perumpamaan mereka seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab Tuhan. Bisa matalul qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah, maka sungguh buruk perumpamaan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawmul zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Dan di ayat berikutnya masih menyebut tentang mereka ya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaul maut in kuntum shadiqin. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, jika kalian memang meyakini bahwa kalian adalah wali-wali Allah, min dunin nas, selain daripada orang-orang lain selain kalian, fatamannaul maut, kalau begitu angan-angankanlah kematian atas kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian memang pihak yang benar. Kemudian di ayat setelahnya, wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak bakal mengangan-angankan kematian tersebut selama-lamanya, abadan bima qaddamat aydihim, karena sebab ya, dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah maha mengetahui terhadap pihak-pihak yang zalim. Pada ayat yang ke-6 berkata Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, wa min dhulmil yahudi wa inadihim annahum ya'lamuna annahum ala batil wa yazumuna annahum ala haq. Dan di antara bentuk kezaliman orang-orang Yahudi dan pembangkangan mereka adalah bahwasannya mereka telah mengetahui ya, mengilmui bahwa mereka di atas kebatilan, namun mereka mengaku mereka di atas kebenaran. Di antaranya kemarin ya, kita contohkan mereka ingin mengetes, menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini benar nabi atau tidak. Setelah diuji, menunjukkan tanda-tanda kenabian, mereka tahu ini memang nabi, tapi mereka tetap tidak mau mengikutinya karena bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh. Wa annahum awliya'u lillahi min dunin nas. Ini termasuk bentuk kezaliman mereka dan pembangkangan mereka. Ya, mereka meyakini mereka itu wali-wali Allah, mengaku mereka ini wali-wali ya, pihak-pihak yang dicintai, dekat, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pada orang selain mereka. Jadi kalau pihak di luar mereka, mereka yakini bukan wali-wali Allah, tapi kamilah bangsa Yahudi saja yang merupakan wali-wali Allah. Walihada amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahum, oleh karenanya Allah perintahkan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, in kuntum shadiqin fi za'mikum annakum 'alal haqqi wa auliya'ullah fatamannaul maut. Jika kalian memang benar, karena debat itu panjang, maka ini termasuk bentuk mubahalah. Jika kalian memang benar dalam pengakuan kalian, kalian meyakini kalian benar dan kalian adalah wali-wali Allah, kalau begitu berharaplah mati untuk berjumpa Allah. Karena kan wali-wali Allah, dan tidak bisa menjumpai Allah kalau tidak mati. Dan tidak akan bisa membuktikan ini memang dekat, dikasihi, dicintai, dibela, diberi nikmat oleh Allah, atau disiksa, dimurkai. Tidak bisa dibuktikan kecuali dengan mati. Dan mereka meyakini ada kehidupan setelah mati. Maka ini tantangan disebutkan kepada mereka. Fataman naul mau, maka angan-anganlah kanlah kematian. Ya. Terkait dengan ayat ini sebenarnya yang saya pahami dari beberapa kalam ulama ahli tafsir, ada di antara ulama yang mereka memaknai fataman naul maut, angan-angankanlah kematian oleh kalian, itu berupa mubahalah terhadap mereka. Ini merupakan bentuk tantangan. Yakni apa itu mubahalah? Saling bersumpah dengan pihak yang berseteru, siapa yang benar ya dia akan selamat mendapatkan rahmat dan seterusnya keselamatan, tapi yang salah dan di atas kebatilan dia akan mendapat laknat Allah, mendapat musibah, bencana, dibinasakan, disengsarakan dunia maupun akhiratnya. Nah, jadi ini makna yang pertama, fataman naul maut, berangan-anganlah kematian. Ini di antara ulama al-tafsir yang menyebutkan fataman naul maut, yakni dengan makna yaitu dalam makna mubahalah. Ibn Kathir menyebutkan, mengaitkan dengan ayat di Al-Baqarah ayat ke-54, ya, dan itu bentuk mubahalah terhadap Yahudi. Kul in kunat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa min musahsihi min aladabi yu'ammar wallahu basirun bima ya'malu. Al-Baqarah 94 dan seterusnya. Katakan kepada mereka, jika kalian meyakini negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untuk kalian, tidak boleh untuk selain bangsa Yahudi. Kalau begitu, itu keyakinan kalian. Kalau begitu segeralah mati. Kalau kalian memang yakin itu untuk Allah Subhanahu khusus untuk kalian, in kanat in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan mimma qaddamat aydihim dan seterusnya. Ya. Dan disebutkan, sungguh kalian akan jumpai mereka adalah manusia yang paling tamak terhadap dunia, ya, dan seterusnya. Dan bahkan di antara mereka ada yang berangan-angan, seandainya saya diberi umur sampai 1000 tahun, ya. Dalam keadaan mereka mengaku kami dekat dengan Allah, kalau kami mati mesti dapat nikmat ya Allah, jannah, selain bangsa kami gak bakal dapat. Kalau gitu ya kayak mati. Nah, ini makna di antara mubahalah dengan bab tersebut ini. Dan adapun mubahalah terhadap orang Nasara disebutkan di Ali Imran, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin atau 'alal kadhibin. Kemudian barang siapa yang masih mendebatmu wahai Muhammad tentang urusan ini, setelah datang kepadamu ilmu, maka jawab saja kepada mereka, kemarilah, ayo kita panggil anak-anak kita dan anak-anak kalian, ya, anak-anak kami dan anak-anak kalian. Kami panggil istri-istri kami dan istri-istri kalian. Kami panggil diri-diri kami semua, kaum kami, dan kalian panggil kaum kalian. Kemudian kita bermubahalah, bersumpah, saling menyumpai, dan kita doakan semoga laknat Allah turun kepada siapa yang dusta di antara kita, ya, yang tidak benar, yang batil, yang di atas kebatilan. Ini mubahalah terhadap kaum Nasara di Ali Imran, dan mereka tidak berani meladeni ini karena debat panjang, ya, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang murni dari tauhid, menuju yang lainnya beberapa hal, kemudian mengingkari keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tadi pada panjang dan seterusnya ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau memang kalian merasa benar, kita kumpulkan semua dan kita mendoakan kepada Allah, laknat Allah turun kepada yang dusta, dan mereka enggak ada yang berani. Ini mubahalah terhadap Nasara. Kemudian mubahalah terhadap musyrikin itu tadi di Ali Imran 61 terhadap musyrik apa Nasara. Ada mubahalah terhadap musyrikin ada di surat Maryam. Kul man kana fid dalalah falyamdud lahur rahmani madda. Ya. Ya, siapa yang di atas kebatilan, di atas kesesatan, ya cobalah minta tolong kepada atau apa? Minta tolong kepada Allah Ar-Rahman, turunkan bantuan. Ya. Ya, tentunya orang yang di atas kesesatan tidak akan ya bisa. Dan ini sempat disebutkan oleh Ibnu Katsir, menukil dari Imam Ahmad dengan sanadnya, dari sampai Ibnu Abbas menceritakan saat itu Abu Jahal berketetapan, ya jika aku melihat Muhammad di sisi Ka'bah, aku akan datangi dan aku injak tengkuknya. Dan disampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan alaihissalam, lau fa'al la akhadadhul malaikati ayanan. Seandainya dia melakukan itu, tentu dia akan dipegang oleh malaikat secara langsung. Ya. Walau annal yahuda, ya ini untuk dibinasakan. Walau annal yahuda tamannaul maut, lamatu wara'au maqa'idahu minan nar. Dan seandainya orang Yahudi mereka betul-betul melaksanakan ya tantangan harapkan kematian atas mereka, pasti mereka akan sungguh-sungguhan mati dan mereka akan menyaksikan langsung ya tempat kembali mereka di neraka. Walau kharaja alladziina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi terhadap Yahudi. Yang ketiga adalah tentang mubahalah Yahud apa Nasara. Walau kharaja alladziina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahla. Seandainya orang-orang yang bermuhab mubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu keluarga di bawah semua ditantang mubahalah, menerima tantangan itu, mereka nolak, enggak mau dan pulang. Seandainya mereka mau menerima tantangan tersebut, mereka akan pulang sampai di rumah dan mereka tidak akan mendapati lagi memiliki harta benda, tidak pula punya keluarga. Bakal mati semua. Ini disebutkan riwayat Bukhari. Nah, ini di antara makna-makna apa yang disebut ini adalah dalam bab mubahalah. Jadi tamannaul maut, ayo kita saling menyumpahi, saling mendoakan siapa yang benar dia selamat, siapa yang keliru dia mati. Jadi bentuk tamannaul maut, angan-angankanlah kematian. Yang dimaksud adalah yaitu mubahalah, ya saling menyumpahi, ya untuk yaitu mendoakan menimpakan kematian dan keburukan terhadap pihak yang salah. Ya, itu bentuk yang pertama. Adapun kalam di ahli tafsir ya yang lain betulullah tadi saya baca cuman ini kok enggak ketemu. Ya maknanya seperti itu. Ya ini ada juga di Ibnu Katsir, mungkin di ayat sebelumnya. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, berharapkanlah kematian jika kalian benar, ai in kuntum tazzu'muna annakum ala huda. Yaitu maksudnya jika kalian memang yakin kalian di atas hidayah, di atas petunjuk huda, wa anna Muhammadan wa ashabahu ala dalalah, dan kalian yakin Muhammad dan sahabat-sahabatnya di atas kesesatan, fad'u bil maut, maka doakanlah kematian ala dalli minal fi'atain, doakan kematian siapa yang tersesat dari dua golongan ini, kalian bangsa Yahudi atau Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan umatnya. Siapa dari dua ini, doalah kalian kepada Allah, ya Allah timpakanlah kematian siapa salah satu dari dua golongan ini, dari kami bangsa Yahudi atau Muhammad dan pengikutnya. Siapa yang tersesat dari kami, timpakanlah kematian atasnya. Itu tantangan. Ini yang disebut Ibnu Katsir rahimahullah, mubahalah terhadap Yahudi. Itu makna yang pertama. Ya. Kemudian makna yang kedua, fatamannaul maut, maka harapkanlah kematian, ya, yang dimaknakan adalah betul-betul mereka ditantang, diperintahkan untuk yakni bunuh diri. Ini makna yang kedua. Karena memang diantara bentuk taubat dari kesyirikan dan kekufuran, ya, ingkar terhadap suatu pokok perkara agama dan melakukan kesyirikan terhadap Allah, menyembah sesuatu selain Allah, adalah dengan mereka diperintahkan taubat yang nasuha, di masa itu diperintahkan untuk bunuh diri. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di di surat Al-Baqarah ayat 54. Wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah hai Muhammad, tatkala Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, ya kaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, biittikhadzikumul ijla, dengan kalian menjadikan atau mengambil patung sapi sebagai sesembahan kalian. Ketika ditinggal Musa menerima wahyu di Bukit Tur Sina, ya, Harun dipesan untuk menjaganya, tapi diancam bunuh, ya. Mereka samiri membikinkan patung sapi yang ada rongga di dalamnya, kena angin bersuara seperti suara rekian anak sapi. Keluar kena angin rongga, dan mereka sembah patung sapi ini, ya. Ya. Padahal baru ditinggal berapa lama oleh Musa, ya. Dan disebutkan oleh Musa ketika kembali marah, betul, karena hak Allah dosa terbesar dilanggar. Kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Dosa adalah kezaliman terhadap diri sebelum yang lain-lainnya, ya. Adalah dengan kalian menyembah patung sapi ini. Maka disebut Al-Baqarah ayat anak sapi betina juga, karena mereka diperintahkan untuk menyembelih, ya, Al-Baqarah. Fadzbahu Al-Baqarah, ya. Innallah ya'murukum antadzbahu Al-Baqarah. Adapun di sini biittikhadzikumul ijla, kalian sembah patung sapi, fatubu ila bariikum, maka bertobatlah kalian semua kepada pencipta kalian, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian sendiri sebagai bentuk kesungguhan kalian minta ampun kepada Allah, kalian betul-betul menyesal telah mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan besarnya dosa syirik. Kalau dosa ngapusi orang atau mungkin ini orang, ya minta maaf saja. Doa ngampleng nemelek orang, minta ampun sana. Nah, sekarang mempersekutukan Allah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, dan Nabi Musa alaihi salam menyatakan, "Taubatlah sungguh-sungguh kepada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda bariikum, di sisi pencipta kalian, fataba 'alaikum, sehingga Allah pun akan menerima taubat kalian, innahu at-tawwabur rahim." Dan dijanjikan dan bahwa Allah akan menerima taubat kalian. Dan sesungguhnya dia Allah adalah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Langsung dijanjikan diterima taubatnya, kalian masuk jannah. Sudah, kalau sungguh-sungguh taubat, bunuh diri, kalian akan masuk jannah saat itu. Tapi mereka pun tidak melakukannya. Nah, ini disebutkan Syekh Sa'di, fataman naul maut, maka angan-anganlah kematian, kata Syekh Sa'di, wa hadza amrun khafif. Dan ini adalah perkara yang ringan. Fa innahum law alimu annahum ala haqqin, karena sesungguhnya jika mereka tahu betul-betul mereka di atas kebenaran, lama tawaqqafu an hadzal tahaddi, mereka tidak akan, yaitu berhenti, tidak akan menahan diri dari tantangan ini, alladzi ja'alahullahu dalilan ala sidqihim, yang Allah jadikan sebagai bukti kejujuran mereka. In tamannauhu, jika mereka betul-betul menganggankan hal tersebut, ingin, dan mereka telah mengaku, nahnu awliya Allah, nahnu abna Allah wa ahibba'u, kamilah anak-anak Allah, kecintaan Allah, kamilah wali-wali Allah, dan mengaku yang seterus-terusnya. Padahal wali-wali Allah itu, ya, termasuk yakni seorang yang tidak mengaku-ngaku, ya, takwa, mengaku-ngaku, ya, saleh, dan termasuk orang-orang yang khawatir, ya. Umar bin Khattab, zalumun wasyum, begitu beliau ketika mau meninggal, aku ini seorang yang zalim, banyak kesalahan, ya. Tapi ghaira anni usalli salata kullaha wa asum, hanya saja saya salat-salat semuanya, saya pun puasa, berharap Allah mengampuni saya. Ya, seperti itu. Abu Bakar Siddiq lihat burung, ya laitani kuntu thairan, duhai seandainya saya jadi burung saja, pergi makan minum mati tidak dihisab. Ya. Itu Abu Bakar Umar, ya. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi mengaku wali-wali Allah, kami ini yang begini, kami itu yang begitu, subhanallah. Maka disebutkan, kalau gitu angan-anganlah kematian, mati saja. Kalau memang kalian yakin kalian kecintaan Allah, Allah enggak bakal menyiksa kalian. Kalian mati langsung masuk jannah. Dan ini tentu mereka berhenti sebagaimana dulu di masa Musa sama. Mereka diminta seperti itu dan sudah oleh lisan Musa, bukannya lisan Nabi Muhammad, bukannya ayat Quran yang mereka dustakan. Ayat mereka, nabinya nabi mereka, Nabi Musa, nabi yang mereka anggap paling besar, paling agung di antara semua nabi utusan Allah, Musa. Ya. Itu pun mereka tidak lakukan. Nah, di sini kata Syekh Sa'di, seandainya mereka memang meyakini mereka benar, ya, setelah mati ada jannah dan mereka langsung masuk jannah, la tawaqqafu. Apalagi yang ngomong ini nabi di depan mereka. Sudah kalian lakukan, ini nabi. Yakin dengan benar Nabi Musa, sudah langsung. Dan Allah akan menerima taubat kalian. Tapi seperti itu mereka. Tawaqqafu an hadha at-tahaddi alladhi ja'alahu Allah dalilan la syirkihim in tamannawhu wa kadhibihim illam yatamannawhu. Yang mana dengan mati itu akan menjadi bukti, ya, kebenaran mereka, ya, jika mereka betul-betul, ya, mengangankannya, kemudian apa, dan mereka mati, apakah benar atau tidak. Tapi juga bisa menjadi bukti kebohongan mereka, illam yatamannahu, jika mereka tidak mengharapkan kematian. Ini adalah kondisi perihal terkait dengan mereka. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, di antara sebab kenapa mereka tidak bakal mengangan-angankan kematian. Dan mereka menyebutkan qul ya ayyuhalladzina amanu, seperti kata Allah, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin, jika kalian memang benar. Dan mereka mengaku wali Allah dekat dan akan masuk jannah, selain dari bangsa mereka tidak akan masuk, ya, seperti yang disebutkan di tadi Al-Baqarah 94. In kanat darul akhirati khalisatan indallahi qul in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas fatamannal maut. Ya, jika memang negeri akhirat itu khusus Allah persiapkan untuk kalian, in kanat lakum darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas fatamannal maut. Nanti dia bagi di Al-Baqarah di 94 bahasa. Maka jika mereka meyakini benar akhirah hanya milik mereka, bangsa mereka, bukan selainnya, maka itu tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, di sini mereka mengaku wali-wali Allah, mengaku benar, dan sementara menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya salah. Maka demikian pula di sini disebutkan kepada mereka tantangan ini. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah katakan wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihi, dan mereka tidak bakal mengangan-angankan kematian tersebut selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena sebab perbuatan yang telah mereka kerjakan. Apa itu kata Syekh Sa'di rahimahullah, walamma lam yaqa' minhum ma'al i'lan lahum bidzalik. Dan ketika tidak terjadi, tidak ada pada mereka seperti yang mereka iklankan, mereka telah mengumumkan al-i'lan lahum bidzalik, mereka telah mengumumkan mereka yang benar, mereka wali Allah, sementara Nabi Muhammad dan pengikutnya batil. Mengumumkan hal tersebut dengan pengakuan-pengakuan mereka, namun tidak terjadi pada mereka. Ulima annahum alimuna bi butlani ma hum alaihi wa fasadi. Maka diketahui bahwa mereka mengetahui kebatilan yang ada pada mereka dan kerusakan mereka. Ya. Karena seorang yang mereka mengakui seperti itu, ya tentu menunjukkan kedustaannya. Ya, ada pun al-sidq sebagaimana yang disebutkan dalam banyak contoh, ashabul ukhdud, ya, ibunya sempat ragu-ragu masuk ke dalam parit karena bawa anaknya, anaknya Allah takdirkan bisa bicara, ya, ummi jangan ragu, ya, tidak lain kematian kecuali memasukkan kita ke jannah, ya, diperintah masuk ke dalam parit tersebut, dan mereka meninggal dunia dan tentunya menjadi ahli jannah. Kemudian pula juga Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya melalui mimpi, dan ini mimpi khusus terhadap para nabi, ya, karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun wahyu kepada al-anbiya, ya, mimpi itu tidak bisa jadi dasar hukum dalam syariat seperti disebutkan oleh Nawawi taala. Orang mimpi, ya, bertemu nabi disuruh ini itu, ya, dilihat dulu, ya, ini seperti apa sifatnya, ya, apakah cocok dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama dilaporin seperti itu, mereka bilang, "Mara'ait, engkau tidak melihatnya. Engkau belum bertemu Nabi." Ya. Syaitan itu tidak bisa menjelma seperti Nabi dalam bentuk yang persis. Ya, ini yang sama. Adapun dalam bentuk jelek, ya, bentuk ini itu ngaku Nabi, mungkin saja semua Nabi. Ya. Dan itu disebutkan. Nah, anggaplah seorang ada yang mengaku, saya bertemu dengan Nabi, memerintahkan begini begitu, yang tidak ada dalam Alkitab dan Sunnah, tidak ada dalam dalil-dalil, maka ini semua hukum-hukum mulghah, tidak teranggap. Dan ini diterangkan Nawawi ta'ala, ya. Dan karenanya sering berapa kali, kadang berapa tahun muncul SMS dari, wah, ini kabarnya dari juru kunci Mekah, Madinah, makam Baqi, ya, ini itu bermimpi bertemu Nabi, berwasiat agar umat ini segera ini itu. Kalau memang cocok, ya anggaplah misalnya sholat duha, anggaplah ini masyru', disyariatkan sunnah. Tapi kalau kemudian barang siapa tidak melakukannya, maka dia akan ditimpa bencana musibah. Enggak, ibadah sunnah kok, sampai kemudian diancam dengan dosa dan malapetaka. Dan lagi pula yang namanya mimpi dan sebenarnya tidak memiliki hukum-hukum dalam syariat. Dan banyak sekte, banyak firqah itu muncul awal mulanya mimpi, seperti firqah tabligh, ya, mimpi tafsir ayat, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian jadi umat terbaik dikeluarkan ke tengah manusia, kemudian khuruj, keluar tiap berapa hari, keluar dakwah, bikin firqah sendiri. Ini mimpi-mimpi ini meresahkan, ya. Satu mimpi bilang ini bikin kelompok, satu mimpi dapat ini bikin kelompok lah. Adapun mimpinya anbiya, kembali ke tadi, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Tanya kepada anaknya, anak yang soleh, ya bunayya inni arafil manami anni adbauka fanzur madza tara, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan dapati aku termasuk orang penyabar. Jadi ini, ya, mereka melakukan hal tersebut karena kejujuran iman mereka. Kemudian para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian menuju Rabb kalian dan jannah. Luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat Umar bin Hammam mendengar hal ini, bakhin bakh, ya. Luasnya seluas langit dan bumi, ya Rasulullah. Oh, pengen masuk ke jannah. Wah, kalau aku masih hidup, ya, dan kurma-kurma ini masih di tangan, sungguh ini hidup yang lama, ya. Ya, dia kemudian segerakan. Setelah itu kemudian dia bertempur hingga syahid, ya. Dan demikian itu contoh. Demikian Abu Bakar Siddiq, ya, yang mengatakan, ya, aku akan datangkan kepada kalian pasukan yang mereka lebih mencintai kematian sebagaimana daripada kalian mencintai kehidupan. Aku akan datangkan kepada kalian pasukan yang kematian lebih mereka cintai daripada kehidupan kalian cintai. Subhanallah. Itu pasukannya Abu Bakar Siddiq. Nah, disebutkan di sini, sekalipun ini tentang celaan terhadap Yahudi, ini juga teguran dan peringatan terhadap kita. Ya. untuk kita tidak dan berhati-hati meniru sifat mereka. Apa sebabnya seorang berat? Ya, di sini ada kematian, apa yang disebutkan? Walihada qal wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim. Mereka tidak bakal mengangan-angankan kematian itu selamanya. Bahkan mereka berangan-angan seandainya diberi umur berapa? 1000 tahun. Terus hidup. Gak bakal mengangan-angankan kematian mereka ini. Kenapa? Bima qaddamat aydihim ay minadzunubi wal ma'asi allati yastauhishuna minal mauti min ajliha. Dari karena sebab dosa kemaksiatan yang membuat mereka itu sangat antipati dari kematian karenanya, karena bergelimang dengan dosa dan maksiat. Nah, ini termasuk hal yang kita harus banyak-banyak bertobat, membersihkan diri dari hal-hal tersebut senantiasa, karena tidak tahu ajal kapan menjemput. Dosa di antara sebab yang membuat orang yakni berat sekali matinya, dosa. Dan yang kedua, ini juga yang perkara yang kita betul-betul butuh jihadun nafs, lawan nafsu, adalah hubud dunia, cinta dunia. Mikir apalah yang disenangi, apa kendaraan, apa punya hewan ternaknya, apa rumah lah, atau apalah yang disenangi. Ini itu ya, bisnis ya, uang, nanti begini begitu, sehingga ketika ada panggilan tersebut, ini yang membuat berat ya. Hal-hal ini yang membuat berat ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang anak-anak, keluarga, rumah, tempat-tempat tinggal kalian. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Jika anak-anak kalian, istri kalian, tempat-tempat tinggal kalian, perniagaan kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Nah, jadi sekalipun ini asbab nuzul terkait dengan orang-orang Yahudi, tetapi sebagaimana yang diterangkan para ulama, al-ibrah bi umumi lafad la bi khususi sabab. Ibrah bisa kita ambil dengan keumuman lafad, bukan kekhususan sebab turunnya. Sudah masuk waktu? Belum. Jadi ayat-ayatnya dari sini ya, umum. Maka apa yang menyebabkan mereka berat hal tersebut? Terangkan syasadi minat dunub wal ma'asi dan seterusnya. Ini yang mesti untuk juga kita terus, yang masih hidup khawatir akan dosa kesalahan kita. Kalau ada kesalahan, maaf-maafan. Ada kesalahan, taubat, istighfar terus. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Fala yumkin an yakhfa alaihi min zulmihim syai'. Maka tidak mungkin tersembunyi kedzaliman apapun dari mereka terhadap Allah sedikit pun. Tidak mungkin ada yang tersembunyi sedikit pun dari kedzaliman mereka, orang Yahudi sedikit pun, karena Allah alimun bidzalimin. Allah Maha berilmu tentang orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan ai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari-lari darinya, sesungguhnya kematian itu pun akan menemui kalian. Mau lari kemana, mau menghindar seperti apa, kematian itu sudah ditetapkan, dituliskan, bakal menemui kalian. Cepat atau lambat. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui hal ghaib dan yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian terhadap apa saja yang dulu pernah kalian kerjakan. Kata syasa dihada, wa in kanu la yatamannawnal mauta bima qaddamat aydihim. Yang demikian ini, ya, sekalipun mereka tidak bakal mendambakan kematian karena sebab dosa perbuat yang mereka perbuat oleh tangan-tangan mereka, bal yafiruna minhu ghayatal firar, bahkan mereka akan selalu lari dari kematian dengan sepuncak-puncaknya lari, ya. Fa inna dzalika la yunjihim, maka kematian atau hal tersebut, usaha mereka melarikan diri dari kematian, maka itu tidak bakal menyelamatkan mereka. Balla budda an yulaqiyahum al-mautu alladhi qad hattamahullahu alal ibad. Tetapi kematian akan pasti menjumpai mereka, yang mana kematian itu telah Allah tetapkan atas hamba-hambanya semuanya, ya. Ya, bahwasanya ya inna nafsa al-ammarat apa yang disebutkan la ilaha illallah kullu nafsin dha'ikatul maut, setiap yang bernyawa akan mendapat dan menerima kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau Muhammad akan mati, mereka pun semua juga akan mengalami kematian. Disebutkan Syekh Sa'di di sini, tsumma ba'dal maut wastikmalil ajal, setelah kematian dan genap ajal itu, yuraddul khalqu kullum yawmal qiyamati ila alimil ghaibi wasyahadah, semua makhluk akan dikembalikan pada hari kiamat kepada zat yang maha mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak. Fayunabbi'ahum bima kanu ya'malun, maka Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan. Min khairin wa syarr, dari kebaikan ataupun kejelekan. Qalil wa kathir, yang sedikit maupun banyak. Fana sallallahu alaihi wa sallam. Maka disebutkan hari kiamat adalah yaumatu bilas sarair, hari di mana dibongkar segala macam rahasia. Maka seorang berusaha kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sebab, beramal saleh, bertobat, beristighfar kepada Allah agar diampuni, ya, dan minta kepada Allah sitir, ya, maha menutupi aib, ya, untuk menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan demikian membebaskannya dari kesalahan dan dosa, dan demikian pula melakukan sebab-sebab menutupi aib saudaranya yang memang tidak pantas untuk dibongkar, ya. Berbeda dengan kesalahan alul bidah atau yang terang-terangan mengajak maksiat dengan bangganya, maka inilah hormat Allah, tidak ada kehormatannya dan ghibah padanya tidak tercela. Ya, wa muzhiri fiskan, salah satu dari enam pihak, orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan, kenapa dijaga disembunyi-sembunyi? Kalau dia sendiri yang memamerkan, membanggakan kemaksiatannya kok. Adapun orang yang malu, ada seorang saudara kita ketahuan, sudah cukup kita saja nasihati, jangan diulangi, jangan dibeberkan ke siapa-siapa, ya. Tutup aib dia, ya, semoga Allah pun menutupi aib kita. Nah, ini beberapa sebab, ya, tentang dorong halal tersebut. Begitu pula juga ini ibrah, pelajaran agar kaum muslimin, kaum mukminin berusaha menjauhkan diri sekuat tenaga dari dosa, dari maksiat, dan jika tergelincir, terjatuh padanya, segera taubat, istighfar kepada Allah dan jangan tunda-tunda. Begitu mula tercelanya, yaitu apa, mendahulukan dunia dari urusan akhirat. Maka disebutkan hubbud dunya ra'sul khati'ah, disebutkan para ulama, cinta dunia itu pangkal semua kesalahan. Jadi dari berbagai macamnya, ya, dia jadi malas ibadah, jadi ini itu pangkalnya itu cinta dunia. Ya, maka ini suatu hal yang perlu kita waspadai. Wallahu a'lam. Ya, ini yang diingatkan kepada kita masyar muslimin, dan ini juga celaan terhadap mereka, bangsa Yahudi, ya. Dan juga menunjukkan kebatilan mereka. Dan ini juga hasungan untuk kaum mukminin berusaha menjadi shadiqin wa kunu ma'as-shadiqin, berteman, berloyalitas bersama orang-orang yang jujur, ya. Dan demikian untuk menjadi siddiq, tingkatan terutama setelah nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Maka siddiqin tingkat yang tertinggi setelah nubuwah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Nasallallahu taufik wa hidayah, salamah wa istiqamah wa husnul khatimah. Ini yang bisa kita sampaikan. Al-ilmu indullah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan.